بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-11 dari bulan Jumada Al-Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Desember 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah Lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa adamu alaihi salatu wassalam kana fil jannatil baqiyatil makhluqah. Adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dahulu beliau berada di dalam al-jannah yang memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jannah itulah yang nantinya akan dimasuki oleh al-muttaqun, akan diketuk pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pintunya. Karena pintu syurga itu, pintu al-jannah itu tidak akan dibuka kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengetuk pintu tersebut. Kemudian terjadilah diskusi, ditanya oleh malaikat Ridwan, "Man ant?" Siapa engkau yang mengetuk pintu syurga ini? Qala ana Muhammad. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, akulah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wabika umirna. Maka para malaikat mengatakan, hanya kepadamu kami diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuka pintu syurga ini pertama kali. Maka syahidnya ikhwati fillah yara'akumullah, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang beliau melakukan bahagian dari kemaksiatan, dosa kecil, saghirah min saghairiz dzunub, karena sebab hal tersebut beliau harus diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala dari al-jannah menuju al-ard, menuju bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah membacakan apa yang telah ada dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah ketika beliau mengatakan, fallahu askanahumal jannata ikraman lahuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ikram, memberikan kemuliaan, kedudukan yang agung kepada Adam alaihi salatu wassalam dan istri beliau Hawa. Wa hadhihi al-jannatu fis sama'. Yang mana kemuliaan tersebut Allah Jalla wa Ala memberikannya kepada Adam alaihi salatu wassalam dan sang istri Hawa agar mereka berdua bisa tempat atau bisa tetap berada di dalam al-jannah. Bisa tinggal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit sana. Summa lamma hasala min iblis ma'a adama min igwa'i adamu aklihi min asyjarati allati nuhiya anha ahbata Allahu adama wa ahbata iblisa ila al-ard. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam digoda oleh iblis la'anatullahi alaihim, sehingga Nabi Allah Adam mengikuti waswasah, sehingga beliau terjerumus kepada apa yang dibisikkan oleh iblis la'anatullahi alaihim kepada beliau dan kepada istrinya Hawa. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam memakan buah dari pohon yang hakikatnya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekati, apalagi dimakan. Maka dengan sekian banyak syubhat syaitaniyah, Adam alaihi salatu wassalam mengikuti, terjerumus ke dalam syubhat tersebut, yang akhirnya Allah jalla wa'ala memberikan konsekuensi dari kemaksiatan, dari dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ahbatallahu Adama wa ahbata iblisa ilal ard. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, memindahkan yang tadinya beliau di dalam al-jannah menuju muka bumi, begitu pula iblis pun diusir oleh Allah jalla wa'ala dari dalam al-jannah menuju al-ard, muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman Allah Jalla wa'ala di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-38, Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kalian semuanya dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala menuju al-ard, menuju bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahabatu ilal ard. Maka mereka pun akhirnya turun ke muka bumi Allah Jalla wa'ala sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Waqad ghafara Allahu li Adam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, li'annahu taba ila Allahi huwa wa zaujuhu, karena Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan istri beliau alaihi salatu wassalam bertaubat, rujuk kepada Allah jalla wa ala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua mengatakan, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami, wa illam taghfir lana, kalau seandainya ya Allah engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi, wal'iyadzubillah. Yang mana Allah Jalla wa'ala pun menghikayatkan di dalam surat Taha, wa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sempat bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rabbahu, Rabbul Izzati wal Jalal, faghawa. Maka beliau alaihi salatu wassalam terpengaruh, terjerumus kepada syubhat syaitaniyah. Thumma jitabahu rabbuhu fataba alaih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau menjadi hamba-hambanya yang bisa kembali, yang bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fataba Adamu wa Hawa alaihima salatu wassalam ilallah. Fataba Allahu alaihima. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa alaiha salatu wassalam bertaubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala, menyesali dari apa yang telah mereka lakukan, dari perbuatan saghira min saghairi dzunub tersebut, akhirnya mereka bertaubat dan Allah Jalla wa'ala pun menerima taubat mereka berdua. Amma iblis, adapun iblis la'natullahi alaihim, fa innahu istamarra fi ghayyihi wa lam yatub. Iblis tetap pada kesesatannya, tidak mau sama sekali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebaliknya, bersumpah di hadapan Sang Khalik, bersumpah di hadapan Rabbul Izzati wal Jalal untuk menyesatkan seluruh umat manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang benar-benar ikhlas untuk beribadah kepadamu. Artinya apa? Artinya iblis musir. Artinya iblis adalah makhluk yang tetap kokoh dalam tanda kutip pada kesesatannya. Tidak mau mengikuti langkah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tidak mau mengikuti Hawa. Tidak mau mengikuti langkahnya Hawa alaihi salatu wassalam untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, menyesali kesalahannya, menyesali apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan. Tapi tetap pada kesesatannya wal'iyadu billah, congkak, sombong di hadapan Allah Jalla wa'ala. Walidhalika, oleh karenanya, taradahu Allahu min rahmatihi wa la'anahu. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan iblis la'natullahi alaihim dan bala tentaranya dari rahmat Allah Jalla wa'ala, dan Allah pun melaknat mereka. Waja'alahu qawwadan likulli syar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis dan bala tentaranya la'natullahi alaihim sebagai penyeru dari segala bentuk kejelekan yang ada di muka bumi ini. Wal'iyadzubillah. Bahkan seperti yang kita singgung tadi, khotifillahi ra'akumullah, bersumpah iblis la'natullahi alaihim bersumpah untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatifillahi ra'akumullah, adapun terkait tentang pembahasan kok bisa Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepadanya, kok bisa Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam melakukan saghira min saghairi dzunub, maka ini yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini bi'idznillahi ta'ala. Bagaimana dengan saghirah min saghairi dzunub allati irtakabaha Adamu alaihi salatu wassalam zadahullahu rif'atan wa'azamatan wa manzilatan, justru dengan kemaksiatan, justru dengan saghira min saghair adz-dzunub yang dilakukan oleh Adam alaihi salatu wassalam, itu menambah kehormatan, kemuliaan, kedudukan yang agung yang dimiliki oleh beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kita telah mengetahui pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu bahwasanya apa yang terkait dengan tabligh ar-risalah, seluruh para nabi, bukan hanya Adam alaihi salatu wassalam, bukan hanya Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, semua para nabi dan rasul terkait dengan tabligh ar-risalah, mereka adalah orang-orang yang ma'sum. Mereka adalah para nabi dan para rasul yang telah dijamin oleh Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin mereka memberikan tabligh, mereka menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran syariat Allah Jalla Jalaluh melalui perantara mereka Jibril tentunya, dan terjatuh pada sebuah kesalahan. Ini mustahil, tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin terkait ismahnya mereka, terjaganya mereka dari kesalahan fi bab tabligh risalah. Wa hadza min ijma'il ulama bal ulama'il ummah ajma'u, mereka bersepakat terkait dengan hal ini, bahwa terkait dengan tabligh risalah tidak ada satu pun kesalahan dan kekurangan yang ada pada para nabi dan rasul, sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, wahai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian berupa wahyu-wahyu tersebut. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, karena kalau seandainya kalian tidak menyampaikan wahyu demi wahyu tersebut, berarti kalian belum mentabligh, belum menyampaikan syariat Allah Jalla wa'ala yang dibebankan kepada manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kalian dari kejelekan-kejelekan manusia. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dari ayat yang mulia ini, Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Abu Rabi' menyampaikan sebuah faedah yang sangat penting ketika beliau menjelaskan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau ambil dari Tahdzib Al-Asma' wal Lughat karya Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, dan di sana terdapat beberapa matan, beberapa ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terkait dengan para nabi dan rasul. Dan ketika ucapan Al-Imam An-Nawawi wala yajuzul junun 'alal anbiya, dan para nabi itu tidak diperkenankan, tidak akan diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala sampai kepada haddul junun. Tidak akan mungkin mereka sampai kepada taraf hilang akal, hilang ingatan, gila. Enggak akan mungkin. Karena akal-akal mereka, ingatan-ingatan mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan lafaz ini, disyarahlah, dijelaskanlah oleh Syekhuna Abu Rabi' Rafat ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'ah di dalam Darsut Tahdzib yang dimiliki oleh beliau. Yang sebelum kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah dari penggalan matan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wala yajuzul jununu 'alal anbiya. Di sini ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, terdapat sebuah faedah penting. Sekelas para nabi dan rasul itu tidak mungkin sampai hilang akalnya. Tidak akan mungkin sampai hilang ingatannya. Dari sini apa faedah yang bisa kita ambil? Menunjukkan kepada kita bahwasanya pemegang risalah akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan akalnya. Dan begitu pula pewaris para nabi dan rasul. Dari kalangan para ulama, dari kalangan para a'immah. Maka dari sini ada isyarah latifah, sebuah klarifikasi, sebuah bantahan kepada mereka kaum mutasawwifah, kaum asy'ariyah, sufiyah, wal'iyadzu billah, yang sebahagian dari mereka meyakini adanya wali majdub, adanya wali min awliya Allah yang diangkat ingatannya, yang diambil akal fikirannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para awliya majdub ini seakan-akan sebagai orang gila yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal koneknya langsung kepada Allah Jalla wa Ala, kata sebahagian mereka. Jadi kita dapati ajaib wa gharaib min aqidatihim as-sufiyyah al-mutasawwifah al-asy'ariyah. Kita dapati dari sisi mereka bahwa mereka wal'iyadzu billah dalam tanda kutip sangat mengagungkan wali min awliya al-majdub ini. Walaupun tampilannya sudah seperti orang yang tidak punya akal, seperti seorang gila, seperti orang yang diangkat ingatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pakai baju. Ada yang sama sekali tidak mengenakan busana, kemana-mana, tidak sholat, tidak berpuasa, tidak melakukan ibadah demi ibadah. Kenapa? Karena dia adalah wali yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat ingatannya agar dia tidak bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa wali-wali seperti ini dijadikan sebagai bahan panutan? Bahkan dihormati dengan kehormatan yang luar biasa. Apabila bertemu, luar biasa, bolak-balik cium tangan. Aina ukulukum ayuhal mutasawwifah. Nabi dan Rasul dijamin oleh Allah Jalla wa'ala mereka akan sempurna akal-akal mereka sampai akhir hayatnya. Karena apa? Karena risalah yang dibawa. Maka kita tanyakan, apa yang dibawa oleh wali min awliya majdub kalian? Apakah risalah Islam? Apakah syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau yang dibawa adalah syariat Islam, syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak akan mungkin menjadi orang yang seperti itu keadaannya. Karena syariat ini tidak akan membuat seorang itu hilang ingatan. Justru akan menguatkan akal fikiran, akan menguatkan keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba, sehingga dia akan bersungguh-sungguh dalam amalan ibadah. Bagaimana mungkin ketika seorang tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, dan amalan-amalan soleh yang lainnya dianggap sebagai amalan soleh? Ini yang kita tidak fahami dari jalan fikiran mereka, ikhwati fillah yara'akumullah. Kenapa demikian keadaannya? Bahkan Nabi SAW, orang yang paling mulia, makhluk yang paling disayangi oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai melakukan sholat malam qiyamul lail yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hatta tatafattarat qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Lebih mulia wali daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi saja sholat, bahkan sholatnya sungguh-sungguh agar menjadi abdan syakura dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam, agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Lantas di sana ada pihak yang mengklaim dirinya wali kemudian tidak mau sholat dan dianggap sebagai orang yang bersyukur. Kenapa dibolak-balik? Ini fitnah akhir zaman, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Banyak-banyak kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillahi minal fitan ma zahara minha wa batan. Ma zahara minha wa ma batan. Terlalu banyak fitnah akhir zaman yang saat ini terjadi. Kalaupun kita lewati, akan datang lagi yang berikutnya. Kalaupun kita lewati, akan datang lagi yang berikutnya. Allahumma sallim sallim. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, ala fil fitnati saqatu. Sungguh dalam setiap fitnah yang ada, setiap muslim, setiap mukmin, setiap abdun min ibadillah, akan ada yang gugur dalam fitnah tersebut. Ala fil fitnati saqatu. Bukan tidak ada mukmin yang gugur dalam fitnah itu, akan ada yang terjatuh dalam fitnah, yang terbawa arus fitnah, wal'iyadu billah. Oleh karenanya pentingnya doa, ikhwati fillah yara'akumullah. Allahumma sallim sallim. Sebagaimana yang terjadi di zaman al-imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, terjadi fitnah khalqil Quran yang kita ketahui bersama. Bagaimana sahabatnya imam min a'immati ahli sunnah Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, di atas qaul, di atas aqidah, di atas ucapan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahi ghairu makhlukin. Sahabat beliau, kokoh beliau di atas ucapan itu, bahkan dipaksa. Lebih dari itu, dicambuk, dipenjara sekian tahun oleh penguasa pada saat itu, Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, yang Imam Ahmad alhamdulillah tidak bertemu dengan Al-Ma'mun. Dicambuk ikhwati fillah yarakumullah, sampai Imam Ahmad alaihi rahmatullah salat dalam keadaan punggung beliau mengalirkan darah. Fitnah besar khalqil Quran. Karena kaum Murji'ah ala ra'sihim Ibn Abi Duat, yang sebelumnya ada Bishr al-Mirrisi di sana, bisa menguasai pemerintahan yang ada, menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan lebih parah dari itu, penguasa ketika itu melazimkan, mengharuskan semua rakyatnya untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah dalam setiap fitnah yang ada, pasti akan ada yang gugur dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan mukminin muslimin. Ternyata benar, Imam Ahmad alaihi rahmatullah sempat terhening diam, tidak bisa berucap. Kaget ketika mendapatkan kabar bahwa imam besar, muhaddits kabir yang bernama Yahya ibn Ma'in mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Yahya ibn Ma'in yang mengucapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin untuk dilihat nanti di hari akhir. Dan ungkapan-ungkapan Murji'ah yang lainnya diikrar, diucapkan, disetujui oleh imam muhaddits kabir Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah, yang beliau telah bertaubat dari kesalahan tersebut, tapi itu diucapkan oleh beliau dengan dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, halaman ukriha illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali mereka orang-orangnya benar-benar terpaksa untuk mengucapkan kekufuran, mengucapkan kalimat-kalimat bid'iyah, mengucapkan keyakinan-keyakinan batil min ahlil batil, dalam keadaan hati beliau tenang, dalam keadaan iman, dalam ahli sunnati wal jamaah. Imam Yahya ibn Ma'in terjatuh gugur dalam fitnah khalkir Quran. Yang beliau selamat, tidak dicambuk, tidak dipenjara dan yang lainnya. Imam besar Al-Khuzai alaihi rahmatullah, Syekh Bisyai Yudhkar, itu sampai dipenggal kepalanya. Itu zaman Imam Ahmad. Al-Imam Al-Khuzai alaihi rahmatullah, Ahmad ibn Nasr, dipenggal kepalanya. Ikhwati fillah yara'akumullah. Ayuhat talabah, ta'ammalu hadhihil qissah, wa ta'ammalu hadhihi sirat salafina salihin. Kurang apa pengorbanan mereka dalam menghidupkan, menyuarakan, kokoh di atas sunnah Nabi SAW sampai dipenggal kepala Imam Al-Khuzai alaihi rahmatullah. Siapa kita yang baru dibilang sebagai seorang wanita ninja, sebagai seorang laki-laki yang berdaster, seorang laki-laki yang kebanjiran, dan yang lainnya dari cemoohan-cemoohan manusia al-juhal, lantas kita minder untuk melakukan dan menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahya bin Ma'in mengucapkan, Al-Qur'an makhluk, Allah tidak bisa dilihat kelak di hari esok. Kaget Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mendengarkan ucapan itu. Seketika itu beliau mengatakan, ala fil fitnati saqatu, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Imam Ahmad ikhwati fillah yara'akumullah mengetahui betapa tingginya, betapa mumpuninya keilmuan yang ada di sisi muhaddis kabir. Siapa sekarang seorang muhaddis yang tidak kembali kepada karya-karya besar Imam Yahya bin Ma'in, hukum-hukum beliau terhadap rijalul hadis. Bahkan muhaddisul asr, al-imam, al-allam, al-albani alaihi rahmatullah, banyak kembali kepada al-imam Yahya bin Ma'in. Terlebih di zaman salaf dulu, ma'ruf dengan imamahnya beliau, ma'ruf dengan manzilah azimah yang dimiliki oleh beliau, ma'ruf dengan kaedah-kaedah hadis yang dimiliki oleh beliau, ahkam ar-rijal dan yang lain, ma'ruf. Tapi dengan fitnah yang ada, ikhwati fillah yara'akumullah, tidak ada yang bisa menjamin bisa kokoh, bisa terselamatkan dari fitnah demi fitnah. Gugur dalam fitnah tersebut, fitnah khalqil Quran, Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka terkait dengan hal ini, kita harus benar-benar menjadi seorang muslim yang menyadari bahwa kita ini sangat tidak aman dari fitnah demi fitnah yang akan terus ada di akhir zaman seperti ini. Tadi kita sebutkan bagaimana fitnah kaum mutasawwifah dengan wali dan aulia majdub yang mereka miliki. Belum lagi fitnah-fitnah asy'ariyah yang lainnya, syubuhat syaitaniyah dari murji'ah, mu'tazilah, khawarij, belum lagi takfiri, belum lagi dan yang lainnya. Luar biasa. Perbanyaklah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ikhwati fillah yarakumullah, kita kembali untuk menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah ketika beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, wallahu ya'simuka minan nas. Beliau mengatakan, idzan al-ismatu hiya al-hifdhu min Allah jalla fi 'ulah ya'simuhu fi tablighir risalah. Sehingga dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa mereka para nabi dan rasul adalah makhluk-makhluk, manusia-manusia mulia yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tablighur risalah yang ada di sisi mereka. وَيَعْصِمُهُ حَتَّى لَا يَقَعُ فِي الْكَبَائِرِ. Bahkan para nabi dan rasul dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak terjatuh kepada kabirah min kabairidz dzunub. Ini dua hal yang harus kita yakini, ikhwati fillah yarhamakumullah. Tidak ada dari kalangan para nabi dan rasul yang melakukan kesalahan di dalam tablighur risalah, ini yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada yang sama sekali jatuh di dalam kabirah min kabairiz dzunub. Ini dua hal yang harus kita yakini terkait dengan al-anbiya war rusul. dosa mereka lakukan. Shaghira min shaghairi dzunub. Naam, seperti apa yang kita sebutkan dari kesalahan dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berpaling dari Ibn Ummi Maktum, seorang yang buta, fakir. Sampai ditegur oleh Allah Jalla wa'ala, abasa wa tawalla. Ditegur. Ini bentuk isma Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua hal, tablighur risalah, tidak akan mungkin salah. Kemudian yang kedua, terkait dengan kabirah min kabairid dzunub, mereka tidak akan jatuh ke dalamnya sedikit pun. Wa kadzalika disebutkan oleh beliau, ma'sumun min shagairil khissah. Begitu pula para nabi dan rasul, mereka akan senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kecil yang hina. Jadi dosa-dosa kecil pun yang mereka lakukan, yang mereka terjatuh padanya, itu dosa-dosa kecil yang dalam tanda kutip masih sedikit berwibawa. Bukan dosa-dosa kecil yang hina, kasari kotil baidah, mungkin mencuri telur, watatwih fil kail, atau mengurangi timbangan ketika mereka melakukan jual-beli. Kata Syekhuna hafidhullah wa'ra'ah, bukan. Dosa-dosa kecilnya masih berharga sedikit, masih mulia. Walaupun ada dosa kecil yang mulia, tapi yang harus antum fahami, maksudnya apa? Di sana ada dosa-dosa kecil yang hina, dipandang rendah oleh manusia. Kenapa dia mencuri telur? Kenapa dia mengurangi timbangan dan yang lainnya? Ini dosa kecil, hina lagi. Tapi dosa kecil yang dilakukan oleh para nabi dan rasul tidak masuk ke dalam golongan yang demikian. Dilanjutkan oleh beliau, walihada al-anbiya la yaqa'u minhum asya' tuzri bi maratibihim. Oleh karenanya para nabi dan tentunya para rasul tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan wibawa-wibawa dan kehormatan diri mereka. Fa innahum fi manazil 'aliyah wa maratib 'aliyah salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihim. Sungguh mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung. Semoga selawat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurah kepada mereka. Wa idha hasara minhum syai'un minas saghair, fa innahum yatadarakuna bitawbati warruju'i wa sidqil inabah. Kalaupun para nabi dan rasul tersebut mereka terjatuh pada perkara-perkara saghirah min saghairid dzunub, kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil, mereka langsung membalas kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, saghira min saghairi dzunub tersebut, dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasidqil inabah, dan jujur pada taubat mereka. Fayarfa'uhumullahu darajat wa darajat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab taubatnya mereka dari dosa yang pernah mereka lakukan, Allah mengangkat jauh lebih tinggi, Allah mengangkat jauh lebih tinggi derajat bagi para nabi dan rasul yang terjatuh pada dosa dan kemaksiatan tadi. Walihada qad qassallahu lana azza wa jalla subhanah ma yata'allak bi Adam. Dilanjutkan oleh beliau, oleh karenanya kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghikayatkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, indama akala minasyajarah, ketika beliau memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah, maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyelamatkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, fataba alaihi, dan memberikan taubatnya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, wahada, dan diberikan hidayah, diberikan tambahan petunjuk. Dijelaskan ayat ini oleh Syekhuna hafidhullah wa ra'a, fataba wastafahu Allah azza wa jal wa qarrabahu wa zadahu rif'atan. Maka dengan sebab taubat yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam beserta dengan istrinya Hawa alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu Allah jalla wa ala memilih beliau menjadi ibadihi salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan diri Adam alaihi salatu wassalam kepada Allah jalla wa'ala, terus dekat kepada Allah, terus melakukan ketaatan demi ketaatan, terus menyesali apa yang dilakukan dari kemaksiatan demi kemaksiatan. Bahkan beliau menyesal sampai hari kiamat nanti, sampai hari akhir nanti, ketika berbondong-bondong manusia ahlu mahsyar mendatangi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam untuk meminta syafaat, berikanlah syafaat kepada kami wahai abana, wahai ayah kami, karena engkau adalah makhluk pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau di saat itu masih menyesali apa yang dilakukan oleh beliau dari dosa berupa memakan buah yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka zadahu rifatan pula, Allah subhanahu wa ta'ala menambah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam daripada kemuliaan-kemuliaan beliau yang sebelumnya belum terlalu tinggi kedudukannya dibandingkan dengan setelah melakukan dosa. Berarti apa? Ada hikmahnya. Nabi Allah Adam ma'ruf, Nabi yang mulia, Nabi yang pertama. Bahkan para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas. Akan tetapi ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menambah apa yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala, atau membalas apa yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala dengan syubhat syaitaniyah tentunya, membalas dengan dosa satu saja, saghira min saghairidz dzunub, tapi hikmah dibalik itu luar biasa. Zadahu rif'atan, Allah Jalla wa'ala menambah kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga inilah hikmah dari dosa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Syekhuna Hafizahullah wara'ah. Ikhwati fillah yura'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Qawluhu fa'ukhrija minha ba'dama asallahu azza wa jal. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam yang telah melakukan dosa tadi, yang telah terjerumus kepada syubhat min syubhat syaitaniyah, beliau mendapatkan hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang harus ikhwati fillah ya ra'akumullah kita sadari bersama, bahwa setiap perbuatan pasti ada konsekuensi. Setiap perbuatan pasti ada resiko yang akan ditanggung oleh pelakunya. Dibahas oleh Al-Imam Al-Humam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Ad-Da'u wa-Dawa terkait dengan syubhat ha'ula'il murji'ah dan mubtilin yang lainnya, minal mubtadi'ati wa-dullal. Bahkan sebahagian mereka sampai kepada tahapan dengan sebuah kesimpulan bahwa imanu afsnas, ini bahasa Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, iman afsakinnas, keimanan yang dimiliki oleh manusia yang paling fasik di muka bumi ini, perhatikan, ini sudah sampai kepada perkara yang sangat jauh dari akidahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi sebahagian mereka meyakini hal ini, minal mubtadi'ati wad-dullal, dari kalangan al-maghrurun, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, mereka yang tertipu bimas'alatil irja, dengan pemahaman-pemahaman murji'ah wal iyadzu billah. Mereka mengatakan apa? Imanu afsaqin nas ka imani Jibril wa Mikail. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ini penukilan dari Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bahwasanya keimanan orang yang paling fasik di dunia ini itu hakikatnya sama dengan keimanannya Jibril, sama dengan keimanannya Mikail. Kenapa demikian? Mereka memiliki kesimpulan tersebut. Karena mereka membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi. Hadis-hadis yang terkait dengan rahmah, hadis-hadis yang terkait dengan maghfirah, hadis-hadis yang terkait dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Mereka luar biasa membaca itu, tapi meninggalkan sisi yang lain. Terkait dengan orang yang melakukan dosa akan mendapatkan resiko, orang yang melakukan dosa akan mendapatkan akibatnya, akan mendapatkan hukuman. Itu seakan-akan mereka hapus dan tidak mereka tengok sedikit pun. Bahkan ha'ulail murji'ah ini, khawati filah yara'akamullah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa mubtadi'at wa dhullal akan senantiasa berdalih atas kaidah-kaidah yang mereka miliki dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin dengan ayat Allah Jalla wa Ala, seperti yang kita ketahui dari pemahaman takfir yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Berdalih dengan firman Allah Jalla wa Ala, bukan berdalil tapi berdalih, mencari pembenaran dengan firman Allah Jalla wa Ala, dengan Al-Qur'anul Karim, nusus minal Qur'an, bahkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang terkait dengan pemahaman Murji'ah. Mereka bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dalam periwayatan Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan, man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdih 100 marrah huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qala fi yaumin, barang siapa yang dalam satu hari mengatakan subhanallah wa bihamdih, mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdih 100 marrah, 100 kali kata beliau alaihi salatu wasallam, huttat anhu khatayah, akan diampuni dosa-dosa yang dimilikinya, dosa-dosa yang dia terjerumus ke dalamnya, walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun dosa yang dia miliki tersebut sebanyak buih di lautan. Ini yang mereka jadikan dalih, bahwa apa? Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kefasikan, wal'iyadu billah, orang yang melakukan fahisha minal fawahish, ketika mereka berzikir dengan subhanallah bihamdi 100 kali, terhapus semua kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dia pernah melakukan dosa khianat, dia pernah melakukan dosa ghibah, dia pernah melakukan dosa namimah, dia pernah melakukan dosa zina, dia pernah melakukan minum khamar, dan yang lainnya. Dari kabira min kabairid dzunub. Maka dengan zikir subhanallah bihamdi 100 kali, itu bisa mengampuni itu semua. Sehingga mereka berkesimpulan dengan hadis ini bahwa imanu afsakin nas ka imani Jibril wa Mikail. Kenapa? Karena sudah terhapus. Dari satu sisi ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita katakan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi riwayat al-imamain fi sahihain Bukhari wa Muslim alaihi marahmatullah ala ra'si wal ain. Hadis yang sahih. Tapi ketika hadis ini dijadikan sebagai sebuah kaidah batilah, dijadikan sebagai sebuah akidah yang sangat jauh dari apa yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa afsaqin nas, keimanan mereka itu sama dengan keimanannya malaikat. Bahkan sebagian mereka ada yang lebih lancang lagi. Keimanan afsaqin nas atau keimanan as-sariq, keimanan az-zani, keimanan syaribul khamar sama dengan keimanannya Abu Bakar Siddiq, sama dengan keimanannya Umar bin Khattab, sama dengan keimanannya Utsman bin Affan, sama dengan keimanannya Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah min ad-dhalal wal hawa. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Ayatuha al-murji'ah, aina tadhhabun bi hadhihi al-aqaid al-fasidah? Aqidah-aqidah yang sangat jauh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana keimanan seorang yang meminum khamar sama dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq? La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Kita harus mendalami Islam secara menyeluruh, udkhulu fis silmi kaffah, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sangat enggak bisa ikhwati fillah yarakumullah wa ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh untuk kita memahami hadis dari satu sisi saja sementara kita meninggalkan sisi yang lain. Disebutkan kaidah min qaid ahli sunnati wal jamaah, apa kata Imam Al-Barbahari, fa ukhrija minha ba'da ma asallahu azza wa jal, ba'da ma asallaha azza wa jal. Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam harus dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala dari al-jannah. Ini padahal terkait dengan pembahasan jannah yang telah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala sejak zamannya Nabi Allah Adam. Tapi ba'da ma'asallaha, Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika Hawa alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, asa rabbahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala harus ukhrija minha, harus mengeluarkan mereka dari al-jannah. Itu konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Resiko dari apa yang telah dilakukan, dari maksiat. Bagaimana mungkin akidah kaum murjiah dibenarkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Sekelas Nabi, Nabi Allah Adam AS melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Mendapatkan apa yang beliau dapatkan dari konsekuensi kemaksiatan tersebut, resiko kemaksiatan tersebut. Lantas bagaimana afsaqun nas tidak mendapatkan azab apapun, tidak mendapatkan hukuman apapun, bahkan disetarakan dengan malaikat, bahkan disetarakan dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa ar-Rashidin, Ahlul Jannah. Na'udzubillahi minad-dhalali wal hawa. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dijelaskan, disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Al-Fauzan, ikhrajuhu minal jannati uqubatan lahu ala ma'siyatihi. Inilah akidah ahli sunnah yang hakiki, bukan hanya akidah-akidahan, bukan hanya ahlu sunnah-ahlu sunnahan. Tapi ahlu sunnah hakiki demikian keyakinannya. Ikhrajuhu minal jannah, ketika Nabi Allah Adam dikeluarkan dari al-jannah, uqubatan lahu ala ma'siyatihi. Itu merupakan iqab, hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karena kemaksiatan yang dilakukan olehnya alaihi salatu wassalam. Lakinnahu, akan tetapi jangan kita lihat, oh Nabi Adam bermaksiat, Nabi Adam melakukan shaghira min shaghair dzunub. Jangan. Kita lihat juga harus insaf. Di sisi yang lain apa? Lakinnahu taba ilallahi azza wa jal kama dhakarallahu dhalika fil Qur'an. Akan tetapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana hal tersebut telah dituangkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwati fillah yara'akumullah. Inilah akidah sahihah yang datang dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus diwariskan sampai kepada ulama hadhil ummah, salafuna as-salihin. Walhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-21 yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Biidnillah, pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kaidah yang ke-22 terkait dengan wal imanu bil masihid dajjal, keimanan kita akan adanya al-masih ad-dajjal yang keluar pada waktunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum.